ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Sebelum saya menikah dengan istri saya memberikan syarat untuk hidup rumah tangga di atas Al-Quran dan Sunnah. Ya Masya Allah ya, kalau hidup rumah tangga di atas Al-Quran dan Sunnah itu tidak ada yang sanggup seperti itu. Siapa yang menjamin dirinya dia bisa mengamalkan semua Al-Quran dan Sunnah? Hah? Ini syarat berat, bahkan mungkin mustahil. Jelas ya? Mungkin yang memberi syarat juga dia tidak bisa lakukan. Siapa yang menjamin dirinya dia sudah lakukan semua Al-Quran dan Sunnah? Kan begitu. Jadi kalau ingin mensyaratkan, dia ambil syarat-syarat tertentu. Karena itu Nabi saja ketika membaiat para sahabatnya, tidak pernah beliau membaiat sahabat di atas Al-Quran dan Sunnah. Tidak pernah. Ini baiat ini. Paling diambil hal-hal penting. Dibaiat untuk mendengar dan taat. Baiat untuk menasihati setiap muslim. Ini dibaiat untuk tidak lari dalam peperangan. Ini baiat diambil hal tertentu, bukan semuanya. Baiat di atas Al-Quran dan Sunnah. Ya, itu hanya terjadi di tengah hizbiyin di masa sekarang. Ya, orang-orang yang menganggap dirinya paling top sudah bisa dia lakukan Al-Quran dan Sunnah. Jelas ya? Tapi kerjaannya menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Maka ini jangan seperti ini ya. Baik. Namun setelah saya menikah, istri saya enggan melaksanakan sunnah-sunnah yang disyariatkan. Dan apabila saya menasihatinya, dia sering membantah. Apakah dengan alasan ini saya bisa menceraikannya? Dikarenakan istri saya banyak melanggar syariat. Nah, ini jangan seperti ini ya. Berumah tangga itu jangan terlalu gampang apakah memikir bercerai dan seterusnya. Ya, itu pikiran orang yang kalah perang. Jelas ya? Rumah tangga itu lahan ketaatan, pintu ibadah. Kalau ada rintangan-rintangan, halangan-halangan, ya itu kan banyak. Ada namanya pintu ibadah dalam sabar, ada namanya pintu ibadah dalam ridha, ada namanya pintu ibadah dalam syukur, ada pintu ibadah dalam mendidik. Ya, kan banyak pintu ibadah. Jelas ya? Jadi hal-hal yang seperti ini jangan seorang melangkah ke situ. Kalau ada keliruan nasihati, hari ini tidak dengar besok nasihati lagi. Ya, kecuali kalau perkara-perkara yang mungkin tidak bisa ditolerir, nah itu mungkin ada solusi penyelesaian. Ya, tapi tidak langsung seorang berpikir seperti itu berpisah. Dia tempuh hal-hal yang baik. Seorang itu kalau dia bertakwa kepada Allah akan diberkahi dari kehidupannya. Belum tentu dia menceraikan istrinya yang sekarang, dia dapat perempuan yang lebih bagus daripada dia. Jelas ya? Mungkin dari kesalahan di awal, buah dari kesalahan ini, kita diharamkan mendapatkan hal-hal yang baik setelahnya. Iya. Fa'in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan kathira. Kalau kalian membenci mereka, mungkin di belakang kebencian itu Allah jadikan untuk kalian kebaikan yang banyak. Ya. In takrahu minha khuluqan tardha minha akhar. Kalau ada akhlak yang kamu benci, ada hal yang lain pasti kamu sukai. Kan begitu? Itu kehidupan rumah tangga seperti itu. Baik.